بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، إخوان para peserta takhasus juga para netizen dimana saja anda berada, yang melalui YouTube ataupun melalui Facebook dan negara yang atau stream dimana saja anda berada, alhamdulillah kita jumpa kembali untuk melanjutkan bahasan kita pada Al-Jurumiyah. Ya, Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab alamatul jazmi, tanda jazm. Ada berapa tanda jazm? Dua. Pertama apa? Sukun. Kedua al-hadfu. Apa arti al-hadfu? Ada berapa jenis al-hadfu? Dua, yaitu pertama hadfu harfil illat, membuang huruf illat. Yang kedua hadfu nun, membuang huruf nun. Taib. Apa saja yang tanda jazmnya dengan sukun? Fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Kita sudah jelaskan yang jazm itu hanya apa? Fi'il mudhari. Selain fi'il mudhari tidak ada yang jazm. Fi'il madhi, fi'il amr tidak jazm. Demikian juga isim, enggak ada isim yang jazm. Muhammad dalnya dimatikan, enggak ada ya. Isim tidak ada yang jazm. Jadi satu-satunya yang jazm itu hanyalah fi'il mudhari. Makanya kita hanya berbicara tentang fi'il mudhari. Terus hukum asal fi'il mudhari dari segi i'rab harus rafa' ya. Kecuali kalau kemasukan huruf nasab maka dia jadi mansub, kalau kemasukan huruf jazm maka dia jadi majzum, dijazmkan. Yang sudah kita terangkan huruf jazm itu apa? Lam. Lam yalid wa lam yulad. Nah, sementara fi'il mudhari ada dua jenis dari segi kandungan huruf. Kalau fi'il mudhari itu mengandung huruf illat. Apa huruf illat teh? Alif, waw dan iya. Dimanapun, di awal, di tengah ataupun di akhir, maka fi'il mudhari, fi'il tersebut disebut fi'il yang apa? Mu'tal. Apa arti mu'tal? Yang berpenyakit, yang berhuruf illat. Di awal, di tengah, ataupun di akhir. Ya. Nah, kalau tidak mengandung huruf illat manapun, maka itu disebut fi'il yang sahih. Jadi, dilihat dari kandungan huruf, fi'il itu ada dua jenis. Ada yang sahih, ada yang mu'tal ya. Sahihnya di awal, di tengah ataupun di akhir. Mu'tal juga ada mu'tal awal, ada mu'tal tengah, ada mu'tal akhir. Nah, fi'il mudhari yang tanda jazmnya dengan sukun adalah fi'il mudhari yang sahih di akhirnya. Coba dibacakan matan dari kitab Al-Ajurumiyah. Walil jazmi ala matan. Dan bagi jazm ada dua tanda. Apa saja? As-sukunu wal hadfu. Sukun dan al-hadfu. Terus fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda bagi jazm di dalam fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Apa arti sahih akhirnya itu? Huruf akhirnya adalah bukan huruf ilat. Mungkin awal dan tengahnya mungkin huruf ilat, mungkin ya, tapi huruf akhirnya bukan. Contoh yang huruf akhirnya di tengah, nama, qola gitu ya, koma, itu tengah-tengahnya mu'tal tapi akhirnya sahih, maka dia juga dengan sukun. Seperti lam yakul, asalnya qola yakulu ya. Adalam lam yakul Muhammadun syai'an. Apa artinya? Muhammad tidak mengatakan apapun. Lam yakun, alam yakul Muhammadun syai'an. Lam harfu jazmin, yakul fi'lun mudari'un majzumun billam wa alamatu jazmihi as-sukun. Iya. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad syai'an maf'ulun bih mansubun ila akhirihi ya. Itu contoh yang mu'tal dari tengah tapi akhirnya sahih. Pokoknya asal akhirnya sahih, maka kalau dia jazm, tanda jazmnya dengan sukun. Itu contoh-contohnya sudah kita terangkan. Teruskan. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir wa fil af'alil khamsah. Adapun al-hadfu, apa arti al-hadfu? Membuang. Maka dia menjadi tanda bagi jazm di dalam fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang dibuangnya huruf apa? Huruf illat. Dan di dalam al-af'alul khamsah allati raf'uha bisabatin nun, dalam af'al khamsah yang tanda rafa'nya dengan nun. Jadi ketika dia rafa, tanda rafa'nya dengan nun. Itu kan af'alul khamsah. Ketika nasab, tanda nasabnya dengan membuang nun. Dan ketika jazm, tanda jazmnya juga dengan membuang nun. Sama, tanda jazm, tanda nasab pada al-af'alul khamsah dengan membuang nun. Kan gitu ya? Masih ingat apa sudah tidak ingat? Masih ingat ya. Contoh fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Tadinya kan ada iya ya, taro ada iya. Tadinya taro ya. Iyanya huruf apa? Huruf illat. Nah, karena ada ma'alam huruf jazm, jadi dibuang huruf ilat. Alam taro, hanya ta dan ro. Coba i'rab. Alam taro, a harful istifham. Apa istifham? Kata tanya. Lam harfu jazmin. Terus taro fi'lun mudhari'un majzumun billam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illat niabatan niabatan niabatan dari sukun. Kan tanda asli dari jazm sukun kan? Di awal tuh saya sudah bilang tanda asli rafa dhamma, tanda asli nasab fathah. Kalau jazm, kalau khafad kasra. Ya, tanda asli jazm sukun. Itu tanda asli. Jadi alam taro taro fi'lun mudhari majzumun bi lamu alamatu jazmihi hadfu harfil illat niabatan anisukun li'annahu li'annahu al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, karena dia fi'il mudhari yang mu'tal akhir, mu'tal akhir ya. Kalau yang sahih maka dengan sukun. Kalau sahih di akhir dengan sukun. Kalau yang mu'tal akhir membuang huruf ilatnya. Datang Zaid ke masjid tidak niat belajar. Ja'a Zaidun. Apa niat? Nawa'yan yanwi. Ada huruf ilat ya, nawa yanwi. Coba, Zaid tidak niat belajar. Ja'a Zaidun ilal masjid lam yanwi. Wi-nya ada huruf ilat? Enggak ada, karena sudah dalam dibuang. Lam yad lam yanwi dirosah. Apa dirosah? Belajar. Lam yanwid dirosa. Ja Zaidun il masjid. Lam yanwid dirosa. Wa innama yanwilin naum. Lam yanwid dirosa. Zaidun lam yanwid dirosa. Zaidun coba. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad. Lam harfu jazmin yanwi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah li'annahu al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, karena dia fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Terus wal jamlatu min al-fi'il wal fa'il fi mahali rafi fa'ilun. Terus dirosahnya jadi mafulun bihnya. Itu sudah. Saya beri contoh tambahan. Yang kedua, membuang huruf nun pada al-af'alul khamsah. Apa arti al-af'alul khamsah? Fi'il yang lima. Yang mana saja fi'il yang lima? Fi'il madi apa amr apa mudhari? Mudhari. Fi'il mudhari untuk domir yang mana saja? Humahum. Antuma, antum, dan anti. Contoh, anti, kamu kemarin tidak membaca Al-Quran. Gimana kalimatnya? Anti lam taqra'il Qur'ana bil amsi. Ya Rab. Anti domirun munfasilun mabniun alal kasri fi mahali raf'i mubtadaun ya. Jadi anti adhamirun munfasilun mabniun alal kasri fi mahali raf'i mubtadaun. Terus lam harfu jazmin taqra'i fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun niabatan anisukun li'annahu minal af'alil khamsah. Al-Qur'ana mafulun bi. Jadi anti lam taqra'i tadinya asalnya apa? Taqra'ina ya, karena ada lam jadi dibuang huruf nunnya, lam taqra'i. Jadi humahum, antuma antum, dan anti. Itu yang lima fil mudhari yang tanda rafa'nya dengan thubutun nun, tanda nasab dan tanda jazmnya dengan hadfun nun. Apa hadfun nun artinya? Membuang huruf nun. Contoh, tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah mereka tidak melihat alam mereka alam yarau annallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Alam yarau, a harfu istifham, lam harfu jazmin, yarau fi'lun mudhari'un mazumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun niabatan anis sukun li'annahu minal af'al khamsah. Tadinya apa? Yarauna, ya, karena ada alam jadi alam yarau. Ya, berarti selesai sudah seluruh tanda jazm. Jadi tanda jazm secara rinci ada tiga. Pertama sukun, kedua membuang huruf ilat, ketiga membuang huruf nun. Yang tanda jazmnya dengan sukun hanya apa? Fi'il mudhari yang sahih akhir. Yang tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat, fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Yang tanda rafa'nya, yang tanda jazmnya dengan membuang nun, al-af'alul khamsah. Sudah, cuma tiga, masing-masing satu, ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang alamatul jazmi. Nanti kita akan sampai pada fil amr. Fil nahi seperti la tajlis. La tajlisa, la tajlis. Itu sebenarnya fi'il mudhari yang kemasukan huruf la nahi. La tajlis. Salah satu di antara huruf jazm adalah la nahi. La tajlis, la harfu jazm. Tajlis fi'il mudhari mazmun bila wa alamatu jazmi as-sukun. Kalau la tajlis. Kalau la tajlisa untuk berdua, la tajlisa la harfu jazmin. Tajlisa fi'lun mudhari'un mazmun bila wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi la tajlisa hadfun nun niabatan sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Kan antuma tuh, ya. Jangan kalian duduk. La jangan tertawa. La tadhaku, la harfu jazmin. Tadhaku fi'lun mudhari majzumun bi la wa alamatu jazmihi hadfun niabatan anis sukun li'annahu. Asalnya apa? Tadhakuna adalah jadi la tadhaku. Itu fi'il nahi. Jadi fi'il nahi itu istilah gabungan antara huruf la nahi dengan fi'il fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la nahi, ya. Nanti kita akan rinci huruf nasab apa saja, huruf jazm apa saja. Ada rinciannya, ya. Ada lagi pertanyaan fi'il amr nanti khusus pembahasannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kalimat yang berikutnya. Setelah beres alamatu jazmi, teruskan apa? Faslun. Apa arti faslun? rincian, penjelasan yang lebih rincinya. Coba dibacakan faslun itu. Itu penjelasan yang sudah-sudah tapi dengan summary ya, bahasa kitanya summary. Apa summary itu? Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Coba bacakan. Al-mu'rabatu ismani. Terus ismun yu'rabu bil harfati wa ismun yu'rabu bil huruf. Ismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Jadi al-mu'rabat, apa makna al-mu'rabat? Al-mu'rabat artinya isim-isim yang mu'rab. Lawan dari mu'rab apa? Mabni. Kalau mu'rab artinya yang berubah-ubah, maksudnya berubah bunyi akhir kata. Kan i'rab artinya perubahan. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim, sudah kita jelaskan. Jadi yang berubah-ubah bunyi akhir kata. Itu disebut mu'rab, jamaknya mu'rabat. Yang tidak bisa berubah disebut mabni. Mabni itu tetap. Mabni itu tidak berubah. Contoh yang mabni isim domir huwa, huma hum. Itu mau di awal jadi mubtada juga tetap aja huwa, tidak jadi huwu. Ya. Sedang apapun dia sedang rofa, nasob ataupun jar tetap huwa, huma hum, hiya hum. Itu disebut apa? Mabni gitu ya. Nanti ada beberapa kaidah apa saja isim yang mabni ada. Lawan dari mabni mu'rabat ya. Wal mu'rabat qisman, isim-isim yang mu'rab itu ada dua jenis. Pertama qismun yu'rabu bil harakat. Ada qismun yu'rabu bil huruf. Ada bagian yang di-i'rab dengan harokat. Harokat itu fathah, kasrah ataupun dhamma atau sukun. Seperti umpamanya isim mufrad, jamak, taksir. Itu mu'rabnya dengan harokat. Kalau isim mufrad sedang rafa, tanah rafanya dengan dhamma. Nasab dengan fathah. Kalau sedang jar dengan kasroh. Gitu ya. Juga jamak taksir. Kalau sedang rafa dengan dhammah. Kalau sedang nasab fathah. Kalau jar dengan kasroh. Ada lagi yang mu'rabnya dengan huruf. Seperti contohnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau sedang rofa tanah rofanya dengan waw. Waw huruf apa harokat? Huruf. Kalau sedang jar atau nasob dengan ya, ya juga huruf. Isim tasniyah dengan harokat atau dengan huruf? Huruf. Kalau sedang rofa dengan alif nasob? Ya. Iya. Iya. Ah. Saya melihat dua orang muslim. Muslimah ini. Dengan apa? Iya. Kalau sedang jar? Iya juga. Itu huruf apa harokat? Huruf. Kalau jamak mu'anas salim, huruf apa harokat? Huruf. Kalau sedang rofa dengan? Alif. Oh, dengan sedang rofa dengan? Isim. Jamak mu'anas salim, saya ngomong apa? Iya jamak mu'anas salim dengan dhammah. Iya dengan harokat. Dengan harokat, mu'robnya dengan harokat. Kalau sedang nasab? Iya apa? Jama' mu'anas salim. Kasroh. Saya melihat para wanita muslimat. Ro'aitul muslimata apa ti? Ti, enggak ada yang ta. Kalau isi, kalau jama' mu'anas salim, enggak ada yang ta. Kalau sedang jar? Sama dengan kasroh. Itu berarti dengan huruf. Dengan harokat. Kalau asma'ul khomsah dengan huruf apa dengan harokat? Huruf membuang nun, ya. Kalau tanda rafanya dengan nun. Kalau nasab atau jarnya nggak ada jar kalau asma'ul khomsah. Kalau nasabnya dengan membuang nun, jazmnya dengan membuang nun juga. Asma'ul khomsah huruf apa harokat? Kalau sedang rafa, wau, nasab, alif. Kalau ya, jar. Iya, gitu ya. Jadi al-mu'rabat qismani. Al-mu'rabat artinya isim-isim yang mu'rab. Yang mu'rab itu yang berubah-ubah. Lawannya apa? Mabdi. Al-mu'rabat qismani. Al-mu'rabat ada dua jenis, dua macam. Macam yang pertama, yu'rabu bil harokat. Ada yang di'irab dengan harokat, ada yang di'irab dengan huruf. Ya. Fahim tum? Ya. Ini kan rincian dari penjelasan yang sudah kan. Teruskan. Falladhi yu'rabu bil harokat arba'atu anwa. Apa artinya? Dan isim yang di'irab dengan harokat ada empat jenis. Al-ismul mufrad, wal-jam'u taksir, wa-jam'ul mu'annasi salim, wal-fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi-akhirihi syai'un, wa-kulluha turfa'u bil-dhammah, wa-tunsabu bil-fata, wa-tukhfadu bil-kasri, wa-tuzzamu bil-sukun. Ya. Pertama isim mufrad. Kedua, jama' taksir. Ketiga, jama' mu'annas salim. Yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Itu fi'il mudhari untuk lima dhamir. Apa saja? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu yang tanda rafanya dengan dhammahnya. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu ya. Nah, empat-empatnya itu kalau sedang rafa dirafakan dengan dhammah, kalau sedang nasab dinasabkan dengan fathah, kalau sedang jar dengan kasrah, kalau sedang jazm dengan sukun. Itu semua huruf apa harokat? Harokat. Jadi isim-isim yang di-i'rab dengan harokat ada empat. Isim mufrad, jama' taksir, jama' mu'annas salim, dan fi'il mudhari untuk huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Faham apa ngerti? Paham dan ngerti kan? Teruskan. Wa kharaja an dzalika salasatu asya. Keluarlah dari ketentuan tadi tiga perkara. Ini pengecualian. Jam'ul mu'annasi salim. Yunsabu bil kasrah. Pertama, jam'ul mu'annas salim tidak dinasobkan dengan fathah tapi dinasobkan dengan kasroh, ya. Wal ismul ladzi la yansarifu, dan is fiil mudhari yang ghair mun sarif. Yun ayukhfadu bil fathah, di khafadkan atau dijarkan dengan fathah. Jadi isim ghair mun sarif kalau sedang jar, tanda jarnya dengan fathah. wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir yuzamu bihadfi akhirihi, ya. Dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dijazmkan dengan dibuang huruf akhirnya, huruf illat. Nah, itu juga rincian yang lebih detail dari penjelasan yang sudah-sudah. Itu isim yang di-i'rab dengan huruf sudah selesai, cuma 4 jenis dengan beberapa pengecualiannya. Fahimtum? Fi su'al? Tidak ada ya. Teruskan. Walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa. Dan isim yang di-i'rab dengan huruf ada 4 macam juga. At-tasniyah, apa arti tasniyah? Isim yang 2. Bukan mu'anas tapi musanna, ya. Musanna atau tasniyah, isim yang 2. Kalau sedang rafa dengan alif, kalau sedang nasob dan jar dengan ya, ya, dengan huruf apa harokat? Huruf. Terus jam'ul mudzakkaris salim, jama' mudzakkar salim, kalau sedang rafa dengan wau, kalau nasab atau jar iya, itu huruf apa huruf? Huruf. Wal asma'ul khamsah, isim yang 5 teh apa saja? Abu, ahu, hamu, fu, itu kalau sedang rafa. Kalau sedang nasab, aba, akho, hama, fa, dan za. Kalau sedang jar, abi, akhi, fi, hami, dan zi. Berarti itu dengan huruf apa dengan huruf? Dengan huruf. Itu asmaul khamsah. Wal af'alul khamsah, dan fi'il yang 5, yaitu wahya yaf'alani wataf'alani wayaf'aluna wataf'aluna wataf'alina. Itu sedang apa tuh? Sedang rafa, tandanya dengan, tanda rafanya dengan thubutun nun. Kalau sedang nasab atau sedang jar, enggak ada jar fil mudhari, enggak ada jar. Kalau sedang nasab atau sedang jazm, membuang huruf nun. Jadi yaf'ala, yaf'alu, taf'ala, taf'alu, dan taf'ali, gitu ya. Jadi yang di-i'rab dengan huruf ada 4, ya. Isim tasniyah, jama' mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Sudah. Fahimtum? Fi su'al? Nah, itu faslun. Apa faslun itu artinya? Penjelasan yang rinci. Khulasah atau summary dari penjelasan yang sudah kita terangkan dari awal. Summary-nya cuma segitu tuh. Teruskan ke kalimat yang berikutnya. Fa ammat tasniyatu faturfa'u bil alif watunsabu watukhfadu bil ya. Adapun isim tasniyah, maka dia dirafakan dengan alif dan dinasobkan dan dikhafadkan dengan ya. Ketika sedang nasob dan khafad sama-sama iya, ya. Terus wa amma jam'ul mudzakkaris salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu bil wa yukhfadu bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim, dia dirafakan dengan wawu, wawu, dan dinasobkan serta dikhafadkan dengan iya. Ada jazm enggak? Enggak ada. Isim enggak pernah jazm. Isim itu hanya rafa, nasob atau khafad atau jar. Yang jazm hanya fi'il, ya. Taib. Wa ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tuhfadu bil ya'i. Adapun al asma'ul khamsah, dia dirafakan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dikhafadkan dengan iya. Terus, wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tuzamu bihadfiha. Adapun al af'alul khamsah, dia dirafakan dengan nun dan dinasabkan serta dijazamkan dengan membuangnya. Nyah di sini, ha di sini apa? Nun, dengan membuang nun. Nah, lihat fi'il, fi'il mudhari' bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm, tapi tidak pernah khafad atau jar. Makanya tidak boleh memasukkan huruf jar ke fi'il. Kalau huruf jar pasti masuk ke isim. Makanya tanda isim salah satunya huruf jar. Setelah huruf jar pasti isim, tidak mungkin fi'il. Kalau di bahasa Indonesia mungkin gak ada huruf setelah itu kemudian kata kerja? Ada, umpamanya dengan berlari. Saya membawa barang itu dengan berlari, bisa ya? Paham kan yang barusan, bukan yang berlari. Ada pertanyaan? Tidak ada, itu faslun, itu summary, itu khulasa. Teruskan ke kalimat yang berikutnya. Babul af'ali, ini bab baru. Ini bicara masalah fi'il, asik nih. Seperti menyelam gitu ya. Menelusuri bab ilmu itu luas, menyelam kita bisa kesana kemari. Seperti main sepeda yang di tempat yang peruntukan yang khusus sepeda, atau skateboard. Saya gak bisa skateboard, sepeda bisa. Sepeda itu kesana kemari. Babul af'ali, bab tentang apa cing? Fi'il. Babul af'alali lu. Kenapa li? Mudhaf ilaih. Kenapa babu? Mudhaf kan bisa a, i, u. Iya, kenapa bu tidak ba apa bi? Bisa mubtada, bisa khabar. Tergantung kalimat yang mau bikin. Kalau khabar, hadza babul mubtada, ya. Ini adalah babul af'al, ya, babul mubtada, babul af'al. I'rab hadza. Ismul isyarah. Terus mabniun ala sukun fi mahalir raf'i mubtada. Babu khobar marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu. Dia ngomong apa? Fathatun. Dan seterusnya. Bisa juga ini mubtada. Kalau mubtada gimana itu? Ya, babul afal. Kalau mubtada mana khabarnya? Afal. Namanya afal mubtada khabar. Ini kan mudhaf ilaih. Jadi babul afal, babu bisa khabar, mubtada mahdzuf. Apa mahdzuf? Dibuang. Hadza bisa hadza. Kalau babul afal babunya mubtada, berarti apa yang dibuang? Khabarnya dibuang. Apa yang dibuang macam-macam tergantung babul afal sanatakallamu bihi umpamanya. Bab tentang fi'il akan kita bicarakan. Seperti itu apa namanya? Khabarnya dibuang. Bab tentang fi'il. Af'al jama' dari fi'lun. Coba bacakan. Babul af'al. Al-af'alu salasatun. Apa artinya? Fi'il itu ada tiga, hanya tiga. Fi'il madhi, mudhari, dan amar. Nahwa, contoh. Seperti daraba yadribu wadrib. Daraba itu fi'il madhi. Yadribu mudhari. Idrib amar. Ya. Apa arti madhi? Bentuk lampau. Past tense. Apa itu mudhari? Sekarang atau yang akan datang. Apa dalam bahasa Inggris? Present. Present continuous atau future? Present continuous yang sedang. I am eating. I am teaching. Sedang ya? Atau future? Apa bahasa Inggrisnya future? Will. I will teach umpamanya. I will die. Pasti di suatu saat. Mudah-mudahan enggak segera ya. Maksudnya belum apa? Belum banyak amal solehnya. Dosanya yang lebih banyak. Itu madhi, mudhari fi'il. Mudhari adalah fi'il masa sekarang dan masa yang akan datang, sedang atau akan. Wadrib fi'il amr, perintah. Apa bahasa Inggrisnya? Fi'il amr. Command? Request? Giving order? Atau yang sejenisnya, pokoknya memberikan perintah. Itu hanya tiga dan tidak ada yang keempatnya. Kita ada istilah fi'il nahi, ada ya? Nah, sudah kita terangkan fi'il nahi itu sebenarnya fi'il mudhari yang kemasukan huruf la nahi. La tajlis, la taqra, la taqul umpama. Itu fi'il mudhari yang kemasukan huruf la nahi. Diistilahkan aja fi'il nahi, padahal tidak ada bagian khusus yang berdiri sendiri tentang fi'il nahi, enggak ada. Jadi fi'il itu hanya tiga, madhi, mudhari, dan amr. Taib. Kita ada ciri-ciri. Teruskan. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka fi'il madhi pada akhirnya maftuh selama-lamanya. Maksud pada akhirnya huruf akhir, maftuh. Apa maftuh? Difathahkan. Jadi, akhir dari huruf yang terdapat dalam fi'il madhi selalu fathah. Daraba, akala, alima, amila, hasuna, karuma, hasiba. Walaupun tengah-tengahnya mungkin a-i-u. Tengah-tengahnya yang A seperti fa'ala, jalasa, daraba. Tengah-tengahnya I, contohnya alima, hasiba, amila, gitu ya. Tengah-tengahnya U, contohnya karuma, hasuna, gitu. Tengahnya mau A, I, U, pokoknya yang akhirnya fathah. Disebutlah mabni fathah. Kalau mabni tidak ada i'rab. Jadi ketika meng-i'rab fi'il madhi, fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal amru majzumun abada. Huruf fi'il amr selamanya jazm. Ijlis. Iqra. Uktub. Gitu ya. Idrib. Itu jazm. Jadi fi'lun fi'lul amri majzumun. Sebagaimana fi'lun madin maftuh. Itu untuk fi'il apa? Jazm. Jadi umpamanya idribhu hatta yaskuta. Apa artinya? Pukul dia sampai diem. Dia pun bawel, cerewet. Pukul dia sampai dia diem. Coba ya Rab, idrib. Fi'lul amri majzumun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Karena kalau memerintah pasti ke kamu. Terus hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi maf'ulun bih. Dia kan maf'ulun bih, fi'il fa'il maf'ulun bih ya. Hatta yaskuta, hatta harfun nasbi. Yaskuta fi'lun mudhari'un mansubun. Ya, sementara bihatta. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Lian. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan wa taqdiruhu huwa. Ya'udu ilaihi ya, yadribhu. Teruskan. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba allati yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun au jazimun. Ah, ini dia. Dan fi'il mudhari adalah kata yang di awalnya terdapat salah satu di antara empat huruf yang bisa disatukan dengan ucapanmu anaitu. Empat huruf itu alif, nun, ya, dan ta. Tanya bisa ta, ti, tu. Harus diawali oleh salah satu di antara empat huruf. Alif, nun, ya, atau ta. Kalau huruf awalnya alif, fa'ilnya siapa? Ana. Ajlisu, aktubu, ya, pasti ana. Kalau huruf awalnya ya, nun, nahnu. Kalau huruf awalnya ya, berarti orang ketiga bisa huwa, huma, hum. Ya. Kalau huruf awalnya ta, bisa anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Pokoknya, fi'il mudhari itu wajib diawali oleh salah satu di antara empat yang huruf tadi. Alif, nun, ya, dan ta disatukan anaitu. Ya. Tadi disebutkan wa huwa marfu'un abadan, fi'il mudhari itu selama-lamanya rafa. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun au jazimun, sampai masuklah kepada dia huruf yang menasobkan atau yang menjazmkan. Jadi hukum asal fi'il mudhari apa? Rafa. Sampai kemasukan yang menasobkan, maka dia jadi nasob. Kalau kemasukan huruf yang menjazmkan, maka dia jadi jazm. Kalau kemasukan huruf jar, maka dia tidak pernah ada. Fi'il mudhari tidak pernah jar, dan tidak mungkin kemasukan huruf jar. Siapa yang bikin kalimat menggabungkan huruf jar dengan fi'il mudhari, dia harus dipecat. Ya, sampai di sana paham kan? Itu tadi masih faslun, penjelasan rinci dari pelajaran yang sudah kita terangkan. Nah, apa sajakah huruf-huruf nasab? Huruf nasab ada 10. Wan nawasibu asyaratun. Wahia an, lan, idan, kae. Ini 4. Sebagai apa? Sebagai yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Tambahannya ya, lam kae. Lam kae, lam dengan makna kai. Kai itu apa artinya? Agar, untuk, supaya. Terpakainya dengan li seperti saya mempelajari bahasa Arab agar saya faham Quran. Sebab bahasa Arab kan, saya belajar bahasa Arab. Ana adrusul lughatal arabiyah agar saya faham Al-Qur'an. Li afhamal Qur'an. Li di sana lam kai, ya. Lam kai terus lam juhud. Ini juga terpakai dengan huruf li. Terus hatta artinya apa? Sehingga atau sampai. Seperti tadi idribhu hatta yaskuta. Pukul dia sampai dia diam umpamanya, ya. Nah, sekarang ini empat ini an lan idan dan kai menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa bantuan huruf yang lain-lain. Enggak pernah ada bantuan dari huruf lain. Contoh umpamanya sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk memberi perumpamaan dengan seekor nyamuk. Ayo. Innallaha tidak merasa malu. La yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ayyadriba innallaha la yastahi ayyadriba. Tadinya sebelum ada an apa? Yadribu ada an jadi ayyadriba. Innallaha la yastahi. Sungguhnya Allah tidak merasa malu ayat riba. Cukup dari ayat riba. An harfu nasbi. Yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah, ya. Contoh begitu. Contoh saya pergi ke pasar untuk membeli pisang. Adhabu ila suq li ashtari al-mauz zazizu sa. Ya Rab. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Bukan litijar, litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhir fathah wa antum dhammatun zahiratun li annahu udah enggak ada li annahu, ya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana ilah harfu jar suq majrun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi arihi li'annahu ismul mufrad li harfun nasbi ashtariya. Ini mah li lam kai, ya. Lam kai bukan an, ya. An sudah cukup satu sebab banyak. Lan tidak akan, ya. Seorang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Baca la yadkhulal kafiruna al jannata. Irab lan harfun nasbi yadkhula. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa alamatun nasbi fathah. Terus wa fa'iluhu. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Al-kafir ini fa'il yang zahir. Karena ini ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah bukan ismiyah. Jadi fa'ilnya zahir. Al-kafiruna fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi al-wawu niabatan anidhammah li'annahu jam'ul mudhakkari salim. Terus wa nunu iwadun anitanwin fil ismil mufrad al-jannata mansubu maf'ulun bih mansubun dan seterusnya. Idzan. Idzan itu artinya kalau begitu. Ustaz mengumumkan besok ujian. Kata murid, kalau begitu saya akan banyak belajar. Idzan adrusa. Idzan adrusa katsira. Ternyata adrusu ya. Darasayat rusu karena ada idzan adrusa. Coba i'rab idzan harfun nasbi adrusa fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana katsira maf'ulun bi ya. Karena besok saya akan ujian, saya akan banyak belajar. Kalau begitu kamu akan lulus. Idzan tanjah, tanjaha. Idzan tanjaha. Idzan harfu nasbi. Tanjaha fi'lun mudhari' mansubun bi idzan wa alamatun nasbi fathan zahiratan fi akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta kan tanjah bukan anjah. Kae ini agar atau untuk atau supaya ya. Saya makan banyak agar kenyang. Atau jangan saya lah, Zaid. Pakai ismi fi'liyah biar cepat. Ya'kulu Zaidun kathira kae. Cuma lapar. Yas ba syabi'a yas ba'u syabi'a full kenyang yas ba'u syabi'a yas ba'u yakulu zaidun kathira kae yas ba'a. Coba ya Rab. Yakulu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi li'annahu simufrad kathiran maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi li'annahu simufrad kai harfun nasbi yashba'a fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi airihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila zaid. Ini empat menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Adapun selain itu lan, lam kai, lam juhud dan hatta itu tidak menasabkan fi'il mudhari dengan diri sendiri tapi dengan huruf an yang tersembunyi setelah huruf-huruf ini. Lam kae, lam dengan makna kae. Contohnya ini, adhabu ila suqi li ashtariya al-mauza. Li ashtariya li harfun nasbi. Ashtariya fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan ba'da lam kae. Mudmaratan, mudmaratan artinya yang tersembunyi. Setelah lam kae ada, tapi ngumpet. Kalau ngumpet nggak kelihatan, tapi ada ya. Sok ulangi li ashtariya li harfu nasbi. Ashtariya fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan ba'da lam kae. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana al-mauz. Apa arti mauz? Ah, cau. Bisa. Kalau di sininya diganti dengan Zaid. Zahaba Zaidun. Kesininya ada perubahan enggak? Apa? Liyashtariya. Iya, ininya jadi ya. Liyashtariya. Ya. Nah, ini lam kae. Fahim tum, ada pertanyaan sampai di sini? Berlaku dengan apa yang fi'il madhi yang majhul sama yang ma'lum maksudnya? Yang mudhari yang ma'lum. Ini ma'lum mudhari ma'lum. Ya apa yang majhul? Ma'lum apa majhul? Majhul yang pasif. Berlaku juga enggak kalau huruf itu ber. Jadi fi'il mudhari baik yang maklum atau yang majhul kalau kemasukan huruf nasab tetap jadi nasab. Contoh tadi pagi itu ada doa Allahumma begitu keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim terus Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla wa azilla au uzalla. Ya. Umpamanya begini. Coba i'rab. I'rab. I'rab. Baca dulu. Oh, masa ya'udu. Ya'udu. Apa-apa ini ya ta'awuz ya ta'awadu ta'awada ya ta'awadu tafa'ala ya tafa'alu. Coba baca ya ta'awadu Zaidun billahi min ay ya jahala ayujhala, ayujhala alaihi ghairuh. Ini majhul. Apa artinya? Zaid berlindung kepada Allah dari bukan kepada lawan bahasa Sunda nama dari dibobodo ku batur. Apa bahasa Indonesianya? Bodohi. Dibodohi sama orang lain gitu ya. Atau ini yujhala alai dibobodok kubatur. An harfu nasbi yujhala fi'lun mudharin mansubun bi an. Alamat nasbihi fathatun. Ia berlaku ya. Nanti fi'il majrur kita belum bahas, terbahas nanti dalam marfu'atul asma'i bab naibul fa'il. Nanti akan terbahas ya. Kita belum belajar fi'il yang majrur. Majrur itu artinya pasif. Kalau yang aktif disebut ma'ruf atau ma'lum. Ada pertanyaan lain? Jadi sudah berapa huruf nasab yang kita pelajari? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal tersisa berapa lagi? 5 lagi. Lam, juhud, hatta, dan nanti fa, waw, dan au, jawab. Huruf jawab ada 3, fa, wa, dan au ya. Nanti akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Lam, juhud, ke bawah ya. Kalau hatta sering mungkin lam juhud yang belum kita bahas. Lam juhud, tahu juhud apa artinya? Itu mah dengan hak badag. Ini mah lamul juhud. Juhudnya begini. Juhud. Kalau bersungguh-sungguh begini. Juhud. Ada lagi zuhud. Zuhud. Beda lagi ini juhud. Wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa may yajhadu. Mengingkari, menolak. Lam juhud. Lam yang bermakna menentang atau menolak atau menidakkan. Yang mana nanti akan kita bahas di Jumat yang akan datang ya, lam juhud. Sekarang cukup sampai di sini, waktunya sudah cukup. Besok kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.